Hah? Kamu bertiga? Makna puasa secara umum atau secara mendasar atau kita sebut saja makna universalnya, artinya belum makna syar'inya dan belum makna keagamannya. Makna puasa universal itu adalah bahwa Anda atau kita bersedia tidak menikmati apa yang sebenarnya berhak Anda nikmati. Anda boleh makan, Anda siap tidak makan. Anda berhak untuk minum, tapi Anda rela untuk tidak minum. Anda punya hak asasi untuk menjadi sesuatu dengan jabatan tertentu, tapi karena Anda punya pertimbangan yang bermacam-macam, mudharat manfaatnya, maka Anda ikhlas untuk tidak mengambil jabatan itu. Anda berhak untuk marah karena Anda berada dalam kebenaran, misalnya Anda disakiti, dianiaya misalnya, tapi Anda ridho untuk tidak marah, Anda memaafkan. Semua itu adalah hakikat puasa. Jadi Anda ngalah. Anda tidak melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dosa kalau Anda lakukan. Anda siap, ikhlas, dan tidak ada masalah untuk tidak mengerjakan, menikmati, mengambil, menumpuk, atau apapun yang sesungguhnya hukum apapun, nilai dan moralitas apapun memperkenankan Anda untuk menikmati itu semua. Jadi puasa itu mengandung kemuliaan yang luar biasa karena Anda bersedia untuk tidak menikmati hak-hak Anda pada momen tertentu, konteks tertentu, dan situasi tertentu. Itulah makna universal puasa.